Rosa, Hanna Molina. Cantiknya Blitar. Katakanlah Allah yang Maha Esa, hanyalah Dia dan tiada yang lain. Katakanlah Allah yang Maha Esa, hanyalah Dia dan tiada yang lain. Diva Samilo Rosa Anamodina. Ini record, terima kasih.